Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar permasalahan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu keutamaannya dan kemuliaannya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan al-wajhu sadis ashar, sisi yang ke-16 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm dan ahli al-ilm, yaitu farahu ahli al-ilm. Pada sisi yang ke-16 kemarin telah kita sebutkan orang-orang yang memiliki al-ilm ini merasa gembira, bahagia dengan nikmat ilmu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dirinya. Dan bahkan disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-58, Allah Azza wa Jalla berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Disebutkan secara khusus dalam ayat ini perintah dari sisi Allah agar hendaklah seorang mukmin merasa bahagia, gembira, senang disebabkan karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seorang mukmin Allah anugerahkan kepada dirinya karunia serta rahmatnya, itu lebih baik dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta-harta dunia. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mentafsirkan makna dari al-iman dan ar-rahmah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan pada diri seorang muslim dengan makna fadlullah adalah al-iman, rahmah adalah al-Quran, dan keduanya kata beliau rahmahullah adalah al-ilmun nafi' wal-amalus salih, ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh. Ini yang Allah maksud dalam ayat tersebut, yaitu ketika seorang mukmin Allah berikan kepada dirinya ilmu dan Allah berikan kepada dirinya taufik untuk mengamalkan apa yang dia ilmui tersebut, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada dirinya yang wajib dan layak untuk seorang muslim ketika mendapatkannya untuk dia bahagia, gembira, sukacita dengan limpahan karunia tersebut. Tayyib, kita bacakan al-wajhu sabi'a ashar, sisi yang ke-17 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm dan kemuliaan al-ilm. Berkata al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-hikmatu hiya al-ilm. Al-hikmah yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, penglafazan penyebutan kalimat al-hikmah sebagai anugerah yang Allah berikan kepada seorang muslim. Al-hikmah yang dimaksud dengan kalimat tersebut kata beliau rahimahullah adalah al-ilm, adalah ilmu. Sehingga ketika seorang muslim Allah berikan kepada dirinya al-ilm, maka itulah hikmah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran sebagai karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah annahu subhanahu syahida liman atahu al-ilma bi annahu qad atahu khairan katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan untuk seseorang yang telah Allah berikan kepada mereka itu ilmu, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang banyak. Ketika seorang diberikan ilmu, maka pemberian yang Allah anugerahkan kepada dirinya adalah pemberian berupa, berbentuk, berwujud kebaikan yang demikian banyak. Karena Allah berikan kepada dirinya itu al-hikmah. Naam. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Disebutkan dalam ayat tersebut yu'til hikmata man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Naam, itu hikmah. Allah berikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya itu hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan dengan bentuk yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ketika seorang hamba Allah berikan hikmah, maka sungguh dia telah Allah berikan kepada dirinya kebaikan yang demikian banyak. Nah, yang dimaksud dengan hikmah yang Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai kebaikan yang banyak, sebagai anugerah dari sisi Allah Azza wa Jalla adalah al-ilm. Adalah al-ilm. Beliau maksud dalam sisi yang ke-17 ini untuk menjabarkan, menerangkan kepada kita bahwasanya al-hikmah adalah al-ilm. Naam. Qala Ibnu Qutaibah wal jumhur, berkata Ibnu Qutaibah dan jumhur dari kalangan ahlu tafsir, al-hikmah maknanya adalah isabatul haq wal amalu bihi. Seseorang itu bisa sampai kepada kebenaran. Seseorang itu sampai kepada kebenaran. Wal amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran tersebut. Sehingga sampainya seseorang kepada kebenaran, dia mengenal al-haq sebagai al-haq. Dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami, mengetahui al-haq, kebenaran. Dan mengamalkan kebenaran tersebut. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Sehingga kalau demikian maknanya wahiyal ilmun nafi' wal amalu salih, maknanya adalah ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amalan yang salih. Ilmu yang nafi', yang bermanfaat, sudah pasti melahirkan amalan yang salih. Naam. Ini menunjukkan ada kalanya ilmu yang dimiliki oleh seorang itu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat, menunjukkan ilmu tersebut hanya sekedar dihafal, hanya sekedar diketahui, namun tidak terlihat pada tindak tanduknya, pada akhlaknya, pada ibadahnya asar jejak bekas dari ilmu yang dipelajarinya. Ini ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Namun ilmu yang bermanfaat, yang kita sering berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan rezeki berupa ilmun nafi', Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, minta agar kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu an-nafi', yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang menyampaikan diri kita kepada kebenaran, dan ilmu yang melahirkan amalan yang saleh, ilmu yang memotivasi pelakunya untuk beramal dengan amalan yang saleh. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dari pentafsiran yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, pentafsiran dari Al-Imam Ibn Qutaybah, dan belum menyebutkan ini tafsir dari jumhur dari kalangan ahli tafsir, mentafsirkan makna dari al-hikmah yang Allah berikan hikmah ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh dirinya. Yang dimaksud adalah al-ilm. Yang dimaksud adalah al-ilm. Sehingga ayat ini sekali lagi menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm dan ahli al-ilm. Karena tidak seluruh mereka para hamba Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada mereka itu hikmah, Allah berikan kepada dirinya itu ilmu. Ada sebagian yang jahil, namun ada sebagian yang alim. Ada sebagian yang alim, namun ilmu yang dimiliki oleh dirinya itu ghairun nafi', tidak bermanfaat. Ada pula sebagian di antara mereka yang berilmu dan melahirkan adanya amalan yang saleh. Sehingga ketika seorang hamba Allah berikan kepada dirinya al-hikmah, al-ilm, isabatul haq, wal-amalu bihi, ia bisa mengenal kebenaran dengan dia mempelajarinya, dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan kebenaran yang dipelajarinya tersebut, maka sungguh dia telah Allah berikan al-hikmah. Allah berikan kepada dirinya itu al-hikmah. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya beberapa riwayat dari kalangan ahli tafsir yang menjelaskan, mentafsirkan tentang tafsir makna dari al-hikmah. Beliau menyebutkan riwayat hingga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikenal sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat, atau tepatnya dikatakan sebagai seseorang yang mahir di dalam menerjemahkan Al-Quran, turjumanul Quran, ahli terjemah Al-Quran. Ibn Abbas mentafsirkan makna dari hikmah, yakni al-ma'rifata bil-Quran, maksudnya adalah mengetahui Al-Quran. Dia faham Al-Quran, dia pelajari Al-Quran. Nasikhihi wa mansukhihi, ia pelajari yang nasikhnya dan yang mansukhnya. Artinya dia faham makna yang ada dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Muhkamihi wa mutasyabihi, baik yang muhkam, ayat yang jelas, atau yang mutasyabih. Dia faham, dia pelajari. Muqaddimihi wa muakhirihi, mana ayat yang pertama turun dan mana ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, yang pertama dan yang terakhir. Halalihi wa haramihi wa amsalihi, yang disebutkan ayat tersebut perkara-perkara yang halal, dan disebutkan dalam ayat Al-Quran perkara-perkara yang haram dan yang semisalnya. Belum tafsirkan makna dari hikmah adalah Al-Quran. Naam. Dan disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, belum tafsirkan makna dari hikmah adalah isabat, al-isabatu fil qaul. Ketika seorang hamba Allah berikan taufik untuk seluruh ucapan-ucapannya mengenai kebenaran, isab, al-isabatu fil qaul, benar di dalam berucap, benar di dalam berkata. Benarnya seseorang di dalam berucap, benarnya seseorang di dalam berkata, menunjukkan perkataan-perkataan yang dia ucapkan didasari dengan al-ilm. Ucapan yang dia ucapkan didasari dengan al-ilm, sehingga benar ucapan yang diucapkan tersebut. Naam. Karena demikian besar karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada lisannya at-taufiq untuk bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang lurus. Hingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah perintahkan di dalam Al-Quran ketika disebutkan dalam ayat tersebut perintah untuk bertakwa kepada Allah, Allah gandengkan setelahnya perintah untuk seorang muslim mengucapkan ucapan yang lurus, sadidan. Yakni maksudnya adalah ucapan yang pada ucapan tersebut terkandung di dalamnya kebenaran, tidak ada kesesatan, tidak ada kesalahan, kejujuran, tidak ada kedustaan padanya. Naam, ini qaulan sadidan. Ketika seorang hamba ia bisa menahan lisannya sehingga tidaklah dia berucap melainkan ucapan yang benar, yang jujur dan yang semisalnya, maka Allah berikan kepada dirinya keutamaan yang demikian besar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan, Allah akan memperbaiki, memperbagus amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika suatu ucapan dibangun di atas hujjah, di atas al-ilm, akan menyebabkan dan melahirkan keutamaan yang demikian besar. Diberikan taufik, Allah memberikan taufik kepada pelakunya pada seluruh amalan-amalannya sehingga dia tidaklah beramal melainkan amalan-amalan yang baik. Nah, melainkan amalan-amalan yang baik. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, man alima, man amila bima alima, awrathahu Allahu al-ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima, awrathahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, barang siapa yang dia amila, dengan mengkasrah huruf mim, amila, dia mengamalkan, bima alima, dengan sesuatu yang dia ketahui, bima alima, dengan sesuatu yang dia ketahui, dia beramal pada sesuatu yang diketahuinya, maka kata beliau rahimahullah, awrathahullahu al-ilma ma lam ya'lam. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepada dirinya, akan memberikan nikmat kepada dirinya untuk mendapatkan ilmu yang belum dia pelajari. Allah berikan kepada dirinya taufik untuk mendapatkan ilmu yang belum dipelajarinya. Ini termasuk dari kenikmatan yang demikian besar. Nah, al-muhim dari penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya makna dari al-hikmah adalah al-ilm. Sehingga ketika seorang Allah berikan kepada dirinya al-ilm, dalam arti kata Allah berikan kepada dirinya hikmah, maka sungguh dia telah Allah berikan kepada dirinya karunia kebaikan yang demikian banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Pada akhir ayat ini Allah sebutkan, dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki albab, memiliki akal yang sehat, akal yang dibangun di atas al-ilm, akal yang mengerti bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul adalah kebenaran, tidak ada kesesatan padanya. Bukan akal yang dengan akal seseorang menolak al-iman, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tayyib, kita lanjutkan al-wajhu tsamin ashar, sisi yang ke-18. Al-ilmu min ajalli ni'am. Al-ilmu min ajalli ni'am. Ilmu adalah kenikmatan yang paling mulia. Ajal, kenikmatan yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ilmu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Karena dengan ilmu akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan hanya di sisi makhluk, tapi terangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan derajat yang Allah anugerahkan kepada ahli ilm akan terus dikenang oleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Naam. Berbeda mungkin dengan karunia dunia yang Allah anugerahkan pada diri seorang, namun Allah haramkan kepada dirinya itu ilmu. Walaupun dari satu sisi menyebabkan mungkin sebagian orang memandang mulia, sungkan dan segan kepada dirinya, namun kemuliaan yang dirasa oleh ahli dunia dengan dunianya berbeda jauh dengan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada ahli al-ilm. Banyak faktor, ya kan, orang itu segan kepada seseorang. Mungkin dia segan dalam rangka berpura-pura mengharapkan dunia yang dia miliki. Nah, sehingga dekatnya dirinya ada maksud yang tersembunyi dari keinginannya. Berbeda halnya dengan ahli ilm. Allah angkat derajat dirinya di sisi makhluk, dan Allah Azza wa Jalla angkat pula derajat dirinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak ahli dunia yang wafat, meninggal dunia pada tahun-tahun atau generasi-generasi sebelum kita. Wafatnya mereka, wafat pula tidak dikenang pula nama-namanya. Namun ketika ahli ilm wafat meninggal dunia, nama-nama mereka masih terngiang, masih terdengar, masih saja harum dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup setelah mereka. Banyak para imam-imam Islam yang telah wafat meninggal dunia, seperti halnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah, Sufyan Al-Thawri dan yang lainnya, Al-Syafi'i, Malik. Demikian pula para ulama-ulama yang hidup pada tahun-tahun sebelum kita, seperti halnya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya. Ketika mereka wafat meninggal dunia, karya-karya ilmu mereka masih saja dibaca, ilmu-ilmu yang mereka ajari masih saja dirasa manfaatnya oleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Ini termasuk dari amalan jariyah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka ahli al-ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqadha 'amalu illa min thalath." Apabila ibnu Adam wafat atau meninggal dunia, akan terputus darinya seluruh amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah yang memberikan manfaat untuk orang-orang yang banyak. Apakah itu mengalirkan sumur ataukah itu mengalirkan sungai sehingga nantinya dirasa manfaatnya oleh orang-orang yang banyak yang berada di sekitarnya, atau membangun masjid dan yang semisalnya. Ini shadaqah jariyah. Awwala aw ilmin yuntafa'u bi, ataukah ilmu yang bermanfaat. Awwaladin salih yad'ulah, ataukah dengan sebab anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Naam. Dari ketiga amalan yang dikatakan sebagai amalan yang jariyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling mulianya, paling afdalnya adalah amalan pada bab al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan oleh seseorang dan ia dakwahkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena manfaat daripada ilmu yang ketika seorang hamba mengamalkannya kemudian mendakwahkannya akan terus berkelanjutan. Akan terus berkelanjutan. Ketika dia mengajarkan kepada si A, maka si A mengajarkan kepada si B mengajarkan kepada yang lainnya, demikian seterusnya. Pahala-pahala yang mereka dapatkan dari mengetahui al-ilm, mengetahui kebenaran, akan dirasa pula oleh orang yang mengajarkan kepada mereka. Nah, adapun ketika seorang dia bersedekah dengan sedekah jariah, sedekah jariah yang dia sedekahkan, kalaulah semisal apa yang dia sedekahkan tersebut itu sudah habis dimakan oleh usia, hancur, tidak lagi digunakan oleh orang yang berada di sekitarnya, maka akan hilang pula amalan dirinya. Ketika seseorang dia menggali sumur, sumur tersebut akan terus sebagai amalan jariah ketika masih ada wujudnya. Namun ketika sumur ini sudah mulai tertutup, manusia sudah mulai meninggalkannya, akan hilang pula amalan sedekah jariahnya. Nah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Waladin salih yad'ulahu, juga demikian, anak salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya akan terputus ketika sang anak ini telah wafat, telah meninggal dunia. Namun pada al-ilmu nafi' akan terus mengalir dan akan terus memberikan aliran-aliran pahala kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut walaupun dia telah wafat, meninggal dunia, dan akan semakin bertambah pahala yang terkena kepada dirinya apabila semakin bertambah banyak seseorang, semakin bertambah banyak mereka, orang-orang yang mengenal kebenaran disebabkan karena ilmu yang dia ajarkan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga benar yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan pada sisi yang ke-17, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya hikmah, maka sungguh dia telah Allah berikan kebaikan yang banyak. Sehingga jangan dia iri kepada mereka orang-orang yang Allah lebihkan dari sisi dunianya, namun Allah haramkan atas mereka itu ilmu. Jangan iri kepada mereka, karena dia telah Allah berikan kebaikan yang banyak, melebihi kebaikan-kebaikan ahli dunia, melebihi kebaikan-kebaikan ahli mal, orang-orang yang berkelimpangan dengan harta. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena kebaikan yang Allah limpahkan kepada ahli ilmi an-nafi' tidak hanya dirasa oleh dirinya di alam dunia, namun akan dirasa akibatnya ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya ilmu adalah min ajalli ni'am. Ilmu adalah kenikmatan yang paling mulia, yang paling besar. Menunjukkan nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat itu bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang berhubungan dengan kesehatan. Ada nikmat yang berhubungan dengan keluarga, memiliki keluarga yang saleh, memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah. Ada pula yang berhubungan dengan dunia, sandang, pangan dan papan, memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang mewah, yang nyaman. Ini nikmat. Namun nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, yang paling mulia, yang tidak semua hamba Allah Azza wa Jalla mendapatkan nikmat tersebut adalah al-ilm. Adalah al-ilmu. Ini camkan dan perhatikan dengan benar. Agar hendaklah kita sebagai seorang muslim ketika Allah limpahkan kepada diri kita itu al-ilm, kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita bisa mengenal apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan diajarkan oleh para imam-imam Islam dari generasi ke generasi. Ini semuanya adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada seorang muslim, yang tidak sekali lagi Allah berikan nikmat ini kepada seluruh para hamba-hambanya. Yang Allah berikan adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Yang Allah berikan nikmat ini adalah hamba-hamba yang ingin Allah dekatkan dia dengannya, dengan surganya. Naam. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada diri seorang hamba itu kebaikan, Allah wujudkan yufaqihhu fid-din, dengan Allah faqihkan dirinya dalam perkara agamanya. Ia tahu halal dan yang haram, ia tahu al-haq dengan al-batil, dia tahu mana itu iman dan kekufuran, tauhid dengan syirik, sunnah dengan lawannya kebid'ahan, dia faham ini seluruhnya. Maka sebagai pertanda Allah Azza wa Jalla inginkan kepada dirinya itu kebaikan. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, annahu subhanahu addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nikmat-nikmatnya dan karunianya kepada rasulnya. Wa ja'ala min ajalliha, dan Allah jadikan nikmat yang paling besar, paling mulianya, an atahul kitaba wal hikmah, yaitu nikmat ketika rasul tersebut Allah berikan alkitab dan hikmah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah curahkan, Allah berikan kepada rasulnya, Allah jadikan dari seluruh nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar, yang paling mulianya adalah nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada Rasul Al-Kitab wal-Hikmah. Allah ajarkan kepada beliau Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, berucap, berkata dengan Al-Ilmu, dengan wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada beliau sesuatu yang belum beliau ketahui alaihi salatu wassalam. Ini sebagai dalil bahwasanya al-ilmu adalah min ajali ni'am, termasuk dari kenikmatan yang paling besar, yang paling mulia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, ini dalil yang menyebutkan bahwasannya ilmu adalah min ajali ni'am, kenikmatan yang paling mulia. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ayat tersebut, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmah, dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada engkau ya rasul al-kitaba wal hikmah, Al-Qur'an dan hikmah, ucapan-ucapan rasul selaras dengan wahyu yang Allah azza wa jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan oleh para ulama dengan makna as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan oleh Rasul kepada umatnya, Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa 'allama kama lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepada engkau ya Muhammad ma lam takun ta'lam, apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah sebutkan, dan sesungguhnya karunia yang Allah ajar, yang Allah berikan kepada engkau itu demikian besar. Yaitu karunia berupa Allah berikan kepada beliau Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan Allah ajarkan kepada beliau apa-apa yang belum beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Yaitu Allah anugerahkan kepada beliau itu al-ilm, dikatakan sebagai karunia yang besar yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-wajhu tasi'a asyar, sisi yang ke-19. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ni'matul ilmi wajibatus syukri. Nikmat ilmu itu wajib untuk kita syukuri. Nikmat ilmu itu wajib untuk kita syukuri. Sebagian mereka yang Allah Azza wa Jalla jadikan skala prioritasnya adalah kecondongan dalam perkara dunia, terkadang ketika Allah berikan kepada dirinya ilmu, dia pandang itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Dia pandang itu sebagai sesuatu yang rendah, yang tidak ada gunanya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika Allah berikan kepada dirinya dunia, Allah datangkan untuknya perkara-perkara dunia, ia menjadi seorang yang sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Seharusnya dan semestinya seorang hamba faham dan bisa membedakan mana nikmat yang besar dan mana yang tidak. Mana nikmat yang besar dan mana yang tidak. Nah, untuk kemudian dia menjalankan masing-masing nikmat ini sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, di sini mu'alif rahimahullah menerangkan kepada kita bahwasanya ketika seorang hamba Allah berikan al-ilm, Allah kenalkan kepada dirinya yang halal, sehingga dia bisa mengerti ini halal dan ini haram. Allah berikan kepada dirinya pemahaman Al-Quran, sehingga dia bisa faham tafsir makna dari Al-Quran. Ia mengerti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada kita dalam perkara bersuci itu demikian, dalam perkara sholat itu harus demikian dan demikian, dalam jual beli demikian. Itu menunjukkan ilmu. Maka ketahuilah itu adalah nikmat dan wajib bagi dirinya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nanti akan kita sebutkan dalil yang dibawakan oleh Imamu Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Disebutkan oleh beliau, annahu subhanahu zakkara ibadahul mu'minin bihadzihin ni'mah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman dengan nikmat ini, nikmat al-ilm. Wa amarahum bisyukriha, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk mensyukurinya. Naam, subhanallah. Ya mungkin terluputkan pada sebagian kita tentang ayat ini berikut tafsirnya. Ternyata dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla sebutkan nikmat al-ilm, dan ketika Allah menyebutkan nikmat ilmu ini pada seorang hamba, maka Allah perintahkan agar hamba tersebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkuruhu ala izda'iha ilaihim, dan agar mereka mengingat itu adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka. Naam, ini termasuk dari konsekuensi syukur. Memahami itu adalah karunia Allah, memahami itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, dan dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari konsekuensi asyukur. Yang belum maksud adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tepatnya pada ayat yang ke-151 hingga 152. Ini perhatikan ayat yang secara khusus Allah sebutkan nikmat ilmu, dan Allah perintahkan agar seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat berupa al-ilm. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari umat manusia, bukan dari bangsa malaikat, bukan pula dari bangsa jin, tapi rasul yang Allah utus adalah dari bangsa manusia sebagai umat mereka. Kemudian Allah sebutkan rasul ini yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, membacakan Al-Qur'an. Wa yuzakkikum, mensucikan diri-diri kalian dari dosa. Wa yuallimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian al-kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengucapkan ucapannya didasari dengan ilmu yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Rasul, Al-Qur'an wal hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan beliau mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian belum mengetahuinya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak ada di sana perkara yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada di sana satu perkara yang bisa menyebabkan seorang dekat ke neraka Allah, ke murka Allah, melainkan juga telah diperingatkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Nah, semua yang Allah berikan kepada seorang hamba nikmat dengan diutusnya para rasul tersebut, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hikmah, mengajarkan apa saja yang kita tidak memahaminya, yang belum mengetahuinya, Allah ingatkan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepada aku, wala takfurun, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang kufur, tidak bersyukur. Ternyata lafaz ayat terakhir dalam ayat ini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, itu sebagai dalil bahwasanya nikmat al-ilm adalah sebagai nikmat yang berasal dari sisi Allah, yang wajib bagi seorang hamba untuk mengingatnya. Itu adalah pemberian Allah, itu adalah karunia Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sehingga lafaz ayat ini berhubungan dengan ayat yang kalimat yang sebelumnya, yang di dalam ayat yang sebelumnya disebutkan anugerah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang mukmin dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Adapun pembahasan setelahnya insyaallah kita akan bacakan dan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.